Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah luqathah, mengenai hukum daripada barang temuan. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang masih erat hubungannya dengan luqathah. Kalau luqathah itu adalah barang temuan, tapi pembahasan yang kita kaji pada pertemuan kita kali ini adalah mengenai laqit atau anak temuan. Memang pembahasan mengenai masalah laqit ini untuk fikih Syafi'i, para ulama meletakkan pembahasan ini setelah pembahasan tentang masalah luqathah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fil laqit, fasal yang menerangkan mengenai anak temuan. Wa in wujida laqitun, jika ditemukan seorang anak laqit. Anak laqit itu adalah anak yang tidak diketahui orang tuanya sama sekali. Wa idza wujida laqitun, jika ditemukan anak laqit. Fi qari'atit tariq, di jalan. Baik di jalan atau di tempat-tempat umum yang lainnya. Fa akhdhuhu, maka mengambil anak tersebut. Wa tarbiyatuhu, dan mendidik anak tadi. Wa kafalatuhu, dan menanggung anak tadi. Wajibatun, hukumnya adalah wajib. Alal kifayati, wajib kifayah. Wa la yuqarru, dan tidak dipasrahkan anak tersebut. Illa fi yadi aminin, kecuali di orang yang bisa dipercaya. Ini adalah mengenai kajian akan menjadi pembahasan kita. Jadi laqit, ya, laqit seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tengok dalam arti bahasa, laqit itu adalah mayulqat, dari sesuatu yang diambil atau dipungut. Ini bahasa Arab. Arti laqit ini adalah mayulqat, sesuatu yang dipungut atau diambil. Adapun laqit, kata-kata laqit menurut pengertian ulama ahli fikih adalah kullu sabiyin dha'in, setiap anak kecil yang hilang. La kafila lahu, yang tidak mempunyai atau tidak ada orang yang menanggungnya. Tidak ada orang tuanya dan tidak ada seorang pun yang menanggung anak tadi. Baik anak tersebut telah masih kecil, masih bayi, atau sudah besar, sudah mumayyas atau belum mumayyas. Yang penting anak tersebut belum baligh, maka status anak tadi dihukumi laqit. Anak kecil yang tidak ada yang menanggungnya. Ya. Maka kalau anak tersebut sudah berumur baligh, ya, sudah berumur baligh, maka sudah tidak dikatakan laqit lagi. Karena orang yang sudah baligh adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa membiayai dan bisa menanggung biaya hidupnya sendiri, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan dia laqit. Ini adalah menurut pengertian para ulama ahli fikih. Ya. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan bahwasanya jika ditemukan seorang anak kecil laqit, maka hukumnya bagaimana? Hukum merawat anak tersebut. Misalnya, sering kejadian misalnya bencana. Na'udzubillah, mudah-mudahan negara kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena musibah bencana. Misalnya ada bencana, baik bencana gempa atau bencana tsunami misalnya, kemudian banyak orang-orang yang meninggal. Terus ditemukan anak kecil banyak yang mana tidak diketahui siapa orang tuanya. Maka anak kecil tersebut bisa kita hukumi lakit, anak yang tidak ada seorang pun yang menanggungnya. Hukum anak tersebut adalah hukumnya lakit. Terus lakit ini hukumnya bagaimana? Imam Abi Suja' mengatakan, wa in wujida lakitun fi qari'ati thoriq, jika ditemukan anak yang tidak ada yang menanggungnya, anak temuan, ya, fi qari'ati thoriq di jalan atau di tempat lainnya, fa akhdhuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibun 'alal kifayah, maka hukum mengambil anak tadi dan mendidiknya serta merawatnya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib. Ya, wajib. Jika ada satu orang dari orang muslim yang berada di daerah tersebut mengambil anak tadi, maka gugurlah dosa atau gugurlah kewajiban untuk menanggung anak tadi. Tapi jika tidak ada seorang satupun yang menanggung anak tadi, maka semuanya berdosa. Jadi hukum untuk mengambil laqit, anak temuan, ya, anaknya tidak diketahui orang tuanya siapa. Baik itu anak yang orang tuanya mati kena musibah tsunami atau gempa, atau anak yang misalnya ditemukan di pinggir jalan atau di pinggir masjid misalnya tidak diketahui siapa orang tuanya misalnya. Na'udzubillah, misalnya anak yang hasil zina, na'udzubillah, atau anak yang orang yang misalnya sudah putus asa tidak bisa untuk membiayai anak lagi, kemudian anaknya setelah lahir dibuang begitu saja, mereka itu adalah dihukumi lakit. Hukum mengambil lakit dan merawatnya, mengadopsinya, mendidiknya, menanggungnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Jika di daerah tersebut ada satu orang yang mengambil anak tadi, maka gugurlah kewajiban untuk lakit tersebut atas orang muslim yang lainnya. Tapi jika tidak ada seorang pun yang menanggung anak tadi dan mengambil anak tadi, maka semuanya terkena dosa. Semuanya terkena dosa. Ini adalah dalil dan bukti daripada agama Islam itu sangat memperhatikan jiwa manusia. Jadi tidak ada satu orang pun dari orang muslim itu yang merasa dia itu tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang mengasihani atau tidak ada yang peduli terhadapnya. Semua orang Islam satu sama lain merupakan kalbunyan, sebagaimana bangunan yasyuddu ba'dhu ba'dhan, satu sama lain saling membantu. Kalau ada saudaranya yang kesusahan, maka yang lainnya harus membantu, sehingga seakan-akan mereka adalah satu keluarga. Dan hukum mengambil dan merawat anak lakit tadi itu, sebagaimana saya sebutkan, hukumnya adalah fardu kifayah, karena di situ ada yang namanya jiwa untuk saling tolong-menolong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan ini adalah perintah wajib, wajib bagi orang Islam untuk menolong saudara muslimnya yang kesusahan. Seperti lakit ini, kasihan anak kecil belum dewasa, belum balig, tidak ada orang yang menanggung dia dan mendidik dia. Kalau dibiarkan begitu saja, maka dia akan menjadi anak jalanan. Besok pada, kalau sudah dia besar, akan menjadi anak yang nakal karena tidak ada yang mendidiknya, akan menjadi penjahat misalnya. Kalau terjadi sampai terjadi demikian, maka yang salah adalah orang muslim yang ada di daerah situ, mengapa dia tidak merawat anak lakit tadi. Maka Islam sangat sekali menganjurkan untuk merawat dan mendidik serta menanggung lakit, anak yang kesusahan, yang tidak mempunyai bapak ibu atau yang tidak diketahui orang yang menanggungnya. Baik. Terus di sini setelah menerangkan hukum daripada lakdid ini, Imam Abi Suja beliau mengatakan wala yuqarru illa fi yadi aminin, dan anak lakdid tersebut tidak dipasrahkan kecuali di tangan orang yang bisa dipercaya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, maka agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang baik, maka otomatis anak tersebut tidak akan kita pasrahkan kecuali di tangan orang yang bisa dipercaya, yang bisa mendidiknya dengan baik. Yang bisa mendidiknya dengan baik. Maka di sini para ulama menyebutkan syarat-syarat orang yang boleh untuk mengambil atau gampangnya mengadopsi si laki tersebut. Bukan semua orang bisa untuk mengambil atau merawat si laki tadi. Tapi orang tersebut adalah orang yang mempunyai kriteria tertentu. Di sini Imam Abi Suja mengatakan amin. Orang tersebut adalah orang amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, kata-kata amin ini mengandung banyak syarat. Yang pertama, orang tersebut harus orang yang sudah baligh dan berakal. Ya, secara otomatis orang yang mampu untuk merawat dan mengambil seorang anak kecil yang lakid, ya, yang tidak punya orang tua, adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Maka kalau anak kecil terus mengambil lakid, mengambil anak kecil sebaya dengan dia yang terlunta-lunta, tidak ketahui orang tuanya, maka tidak sah. Begitu juga harus orang yang berakal. Secara otomatis kalau orang gila, maka dia tidak akan bisa untuk merawat anak tersebut. Jadi ini adalah syarat yang pertama. Orang tersebut adalah orang yang baligh dan berakal. Syarat yang kedua untuk orang yang bisa mengambil lakid atau mendidiknya dan merawatnya adalah al-hurriyah. Orang tersebut adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Ya, alhamdulillah untuk masa-masa sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Semuanya orang dalam keadaan merdeka. Syarat yang ketiga adalah al-Islam. Orang tersebut adalah orang Islam. Orang yang diperbolehkan untuk mengambil si laqid atau orang anak kecil tadi, ya, yang tidak diketahui statusnya, adalah orang yang Muslim, orang yang Muslim. Maka orang kafir tidak diperbolehkan untuk mengambil atau mengadopsi atau merawat si lakid tadi, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena iltiqat atau mengambil dan merawat anak kecil tadi itu adalah menurut para arifiknya merupakan sebuah wilayah atau kekuasaan atas segala sesuatu. Dan wilayah ini tidak diberikan kepada orang yang bukan Islam. Maka orang Islamlah yang wajib untuk merawat dan menanggung serta mengambil anak yang tidak jelas statusnya tadi atau si lakid tadi. Maka seperti kejadian di Aceh misalnya ketika tsunami, terus banyak anak-anak kecil yang kehilangan orang tua yang tidak diketahui mana orang tuanya, maka yang wajib untuk menanggung anak-anak tadi adalah orang Islam. Jangan sampai di sana ada orang bukan Islam mengambil anak tadi, nantinya dikhawatirkan anak tadi kalau diambil oleh orang yang bukan Islam, nanti akan kalau besar anak tadi akan mengikuti agama keyakinan daripada orang yang mengadopsinya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sekarang ini misalnya munadzomah atau muassasah atau yayasan-yayasan, ya, yang dibiayai oleh orang barat sana itu berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin anak-anak orang Islam yang tidak diketahui statusnya atau anak-anak orang fakir, ya, yang sangat butuh pembiayaan, diambil terus mereka dimasukkan ke agama Nasrani. Pengkristenisasi, ya, ini sangat berbahaya sekali. Maka orang Islam harus sadar bahwasanya yang wajib untuk merawat dan mengambil anak-anak yang kehilangan orang tua seperti dalam keadaan bencana itu, ya, itu adalah orang Islam. Mereka adalah yang wajib untuk mengambil mereka dan merawat mereka dan mengadopsi mereka, sehingga mereka seperti di Aceh itu kan penduduknya 90% kan muslim. Otomatis anak-anak yang ditinggal orang tuanya yang ketika tsunami kemarin itu kebanyakan mereka adalah muslimin. Maka yang wajib untuk merawat mereka adalah orang Islam. Maka syarat orang yang berhak untuk mengadopsi atau mengambil lakit dan merawatnya dan mendidiknya adalah orang Islam, bukan orang selain Islam. Yang keempat, syarat yang keempat, orang tersebut adalah orang yang adil, yang bisa dipercaya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita harapkan anak lakit tadi nanti pada kalau sudah dewasa akan menjadi anak yang baik. Akan menjadi anak yang baik. Sehingga kalau kita inginkan anak tersebut menjadi anak yang baik, maka yang merawat dan yang mengambil serta mendidiknya haruslah orang baik pula. Maka di sini disyaratkan orangnya adalah orang yang adil. Maka orang yang fasik, yang belum taubat dari kefasikannya, dia tidak berhak untuk mengambil lakit atau mengadopsinya. Kalau ternyata diketahui ada orang fasik yang mengambil seorang lakit, anak yang tidak diketahui statusnya tadi, maka bagi imam atau pihak pemerintah harus mengambilnya dari orang tersebut dan diserahkan kepada orang lain yang bisa dipercaya. Syarat yang kelima adalah orang tersebut adalah orang yang rasyid. Orang tersebut adalah orang yang bisa mengurus dirinya sendiri. Orang yang bukan orang yang mahjur aleh. Orang mahjur aleh itu orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, yang selalu menghambur-hamburkan uang dan tidak paham bagaimana dia mentasarufkan hartanya. Atau orang safih. Kalau dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia mau mengurus lakit? Bagaimana dia mau mengurus dirinya orang lain? Bagaimana dia mau mengurusi pendidikan dan merawat anak lakit yang sangat membutuhkan perhatian secara khusus yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya? Maka syarat yang kelima, orang yang boleh dan bisa untuk mengambil lakit adalah orang yang sudah rasyid, orang yang dewasa, yang sudah bisa mengatur dirinya, bukan orang yang safih. Karena orang safih, orang tersebut tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana dia mau mengatur dan mendidik orang lain. Kelima hal ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mengambil lakit dan merawatnya, atau orang yang ingin mengadopsi si lakit. Kemudian setelah menerangkan syarat-syarat mengenai masalah lakit ini, Imam Abi Suja' beliau mengatakan, fa in wujida ma'ahu malun anfaqa 'alaihi al-haqim minhu. Jika anak tersebut yang ditemukan tadi, anak temuan tadi itu, di situ dia mempunyai harta, baik bajunya atau di dalam pakaiannya itu, di dalam sakunya ada uangnya, atau misalnya ada surat-surat penting misalnya yang dititipkan oleh orang tuanya di situ misalnya, surat tanah atau yang lainnya, maka dialah yang memiliki harta tersebut. Misalnya di kantongnya ada uang misalnya, diselipkan uang atau ada perhiasan. Maka uang dan perhiasan tadi adalah milik daripada lakit tadi. Karena apa? Dan untuk pembiayaan, karena lakit tadi ya, biaya hidup untuk lakit tadi, pembiaya hidup untuk lakit tadi itu, jika ya, jika lakit tadi mempunyai uang atau mempunyai harta, maka biaya hidup lakit tadi itu diambilkan dari uang tersebut. Ya, kalau ditemukan bersama anak tersebut harta, maka harta itulah sebagai biaya untuk kehidupan si lakit tadi. Atau di sana ada yayasan-yayasan tertentu, yayasan wakaf yang menanggung kehidupan seorang anak lakit, maka biaya daripada kehidupan lakit tadi itu diambilkan dari atau ditanggung oleh yayasan tadi. Atau misalnya pemerintah menyediakan badan khusus atau biaya khusus untuk perawatan anak-anak yang tidak terurus misalnya, maka biayanya diambilkan dari mereka, dari wakafan atau dari biaya yang sudah disiapkan untuk merawat lakit tadi. Itu kalau memang lakit tadi ada biaya yang sudah atau ada biaya untuk kehidupan anak yang laki tadi. Tapi seandainya tidak ada biaya di sana, ya, seandainya tidak ada biaya, ya, maka siapa yang akan siapa yang akan menanggung biaya kehidupan laki tadi? Yang akan menanggung adalah qadhi, ya, qadhi atau baitul mal, ya, baitul mal kalau ada. Kalau tidak ada baitul mal, ya, badan tertentu yang ditangani oleh pemerintah yang menangani infak terhadap lakit. Yang penting, ya, yang bisa infak terhadap lakit adalah pihak qadhi. Artinya bagaimana? Seperti yang disebutkan oleh Imam Bisuja di sini. Fa'in wujida ma'ahu malun anfaqu 'alaihi haqqan minhu. Jika lakit tersebut itu ditemukan harta bersamanya, maka seandainya orang yang memungut tersebut atau orang yang mengadopsi atau orang yang mengambil lakit tadi itu ingin memakai uang tersebut untuk pembiayaan si lakit tadi, maka ketika memakai uang tersebut dia harus mengambil izin terlebih dahulu dari imam atau dari pihak hakim. Karena jika anak kecil, ya, tasarruf atau wilayah terhadap anak kecil, kalau tidak ada ubuah, tidak ada wilayah dari segi bapak dan dari segi wasiah, maka yang menanggung wilayah atas orang tadi atau anak tadi adalah pihak hakim. As-sultanu waliyyu man la waliyalahu dalam bahasa kaidah fikihiyah. Maka ketika ia ingin, ketika orang yang mengambil laki tadi ingin mentasarufkan hartanya laki tadi untuk pembiayaan si laki itu, maka dia harus mengambil izin resmi dari imam. Mengambil izin resmi dari imam. Kalau seandainya tidak ada imam di sana dan sulit ditemukan, maka dia mengambil dua orang saksi. Bersaksi bahwasanya saya sebagai orang yang menemukan laki ini akan mentasarufkan atau memakai harta si lakit ini untuk pembiayaan hidup si lakit itu. Harus ada saksi di sana. Karena apa? Karena seandainya dia tanpa mendatangkan saksi terus memakai uang tersebut untuk pembiayaan si lakit, nanti kalau misalnya si lakit itu sudah gede terus nuntut, maka dia tidak bisa. Dia yang harus menanggung akibatnya. Maka setiap dia ingin membelanjakan uang yang ditemukan bersama laki tadi untuk biaya kehidupan laki, maka dia harus mendatangkan saksi jika dia tidak mengambil izin resmi dari seorang imam atau seorang pemerintah atau penguasa. Ya. Terus jika laki tadi tidak mempunyai biaya, tidak ada biaya, maksudnya tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta dan di sana tidak ada jihad atau tidak ada yayasan yang membiayai dia, maka yang wajib menanggung, ya, tentang pembiayaan laki tadi adalah baitul mal, diambilkan dari sahmul masoleh, dari bagian masolehun nas. Dan ini adalah sudah menjadi kesepakatan para sahabat ketika zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan siapakah yang menanggung biaya atas kehidupan seorang laki jika dia tidak mempunyai uang. Maka para sahabat semuanya sepakat bahwasanya si laki ini pembiayaannya diambil dari baitul mal. Tapi karena sekarang tidak ada baitul mal, maka kalau tidak ada uang bagi si laki tidak mempunyai uang, maka yang wajib untuk membiayainya adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah. Dan pemerintah harus faham mengenai hal ini. Dan pemerintah ini adalah tugas pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kalau di sana ada lakit dan tidak ada pembiayaan atau ada yang menemukan itu orang fakir miskin, maka si fakir miskin ini boleh mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah untuk mengambil sumbangan untuk pembiayaan hidup daripada si lakit tadi. Si lakit tadi. Ayo. Ini adalah masalah pembiayaan lakit, ya. Imam Abu Suja mengatakan fa in wujida ma'ahu malun anfaqu 'alaihi haqqan minhu. Jika anak kecil tadi itu ditemukan bersama dengan harta, maka harta tadilah yang menjadi biaya pembiayaan anak yang lakit tadi, bi idnil hakim, dengan izin hakim kalau ingin menafkahkan harta tersebut untuk kebutuhan si laqit. Fa illam yujad ma'ahu malun, kalau si laqit tadi tidak ditemukan bersamanya uang atau harta, fa nafaqatuhu min baitil mal, maka biaya pembiayaan dia si laqit tadi untuk sehari-harinya, kesehari-hariannya adalah ditanggung oleh baitul mal. Ditanggung oleh baitul mal, ya. Terus orang yang berhak, ya, orang yang lebih berhak untuk merawat anak laki tadi itu adalah orang yang menemukannya. Orang yang berhak untuk merawat si laki adalah orang yang menemukannya. Ya. Kalau dia memang mau untuk mengadopsi anak tersebut dan mengambilnya, maka dia bisa mengambilnya dan biaya dari dirinya sendiri. Kalau enggak, maka dia bisa minta kepada pihak pemerintah seperti yang saya jelaskan tadi. Atau dia menyerahkan lakit tadi itu kepada pemerintah atau kepada yayasan tertentu atau kepada yayasan ya tertentu, mengatakan ini adalah anak saya temukan di tempat sini, tidak diketahui bapak dan ibunya, maka saya serahkan kepada Anda sebagai seorang pemerintah untuk merawatnya dan mendidiknya karena saya tidak mampu untuk mendidiknya misalnya. Boleh. Nah, karena itu adalah tugas daripada waliyul amri, tugas daripada pemerintah atau hakim, ya, waliul amri. Dan nanti hakim mengambil nafkah untuk laki tersebut dari baitul mal seperti yang saya terangkan tadi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, seperti yang saya jelaskan tadi, saya tekankan lagi bahwasanya untuk wilayah atau kekuasaan dan wilayah terhadap laki ini, baik wilayah itu kekuasaan untuk merawat, ya, wilayah itu kekuasaan, kekuasaan untuk merawat, hak untuk merawat lakit dan untuk mendidiknya dan untuk mengawinkannya, semuanya itu adalah ditanggung atau dikuasai oleh pihak qadhi atau pemerintah. Maka kalau menemukan lakit, kalau ada seseorang menemukan lakit, misalnya mengambil, maka dialah yang lebih berhak sebagaimana saya katakan tadi. Kalau dia tidak ingin, kalau dia ingin, ya, kalau dia ingin sukarela, dengan sukarela merawat anak tersebut biayanya dari kantong dia sendiri, maka silahkan. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia bisa mengajukan kepada pihak waliul amri. Kepada pihak waliul amri. Karena waliul amri lah yang menanggung segala bentuk kebutuhan atau nafkah yang dibutuhkan oleh laki tersebut. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-sultanu waliyyu man la waliya lahu," bahwasanya sultan adalah wali orang yang tidak mempunyai wali. Tidak mempunyai, maka yang bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan seorang laki adalah sultan atau pemerintah. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya lakit ini dihukumi muslim dan merdeka. Jadi lakit atau anak temuan tadi, ya, itu kalau ditemukan di tempat di Darul Islam, di tempat muslim seperti di Indonesia, maka anak itu adalah dihukumi anak Islam. Tapi kalau ditemukan di tempat yang bukan Darul Islam, bukan tempatnya orang Islam, misalnya orang tempat situ adalah orang kafir semuanya, maka dihukumi kafir. Maka dihukumi kafir. Kecuali kalau di tempat tersebut ada muslimnya meskipun sedikit, maka dihukumi Islam. Menurut pendapat yang sahih, yang asah dalam mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, lakit atau anak temuan yang tidak diketahui siapa bapaknya itu dihukumi anak Islam, apalagi seperti di daerah Aceh, ya, ketika terjadi bencana, atau di daerah Jogja ketika terjadi gempa, mereka itu anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya dihukumi Islam semuanya, karena Aceh adalah negara, adalah tempatnya orang Islam, 90% lebih penduduknya adalah Islam, maka mereka dianggap anak Islam, hukumnya adalah anak Islam, maka jangan sampai diambil oleh orang yang bukan Islam. Maka yang wajib untuk mengadopsinya adalah orang Islam juga. Baik. Kalau tempat tersebut adalah tempat yang penduduknya semuanya tidak Islam, maka anak tersebut atau laki tersebut dihukumi anak yang bukan Islam, bukan Islam. Kemudian untuk masalah lakit ini adalah karena tidak diketahui orang tuanya siapa, maka dia dihukumi majhulun nasab. Nasabnya tidak diketahui. Majhulun nasab, tidak diketahui nasabnya. Tidak diketahui bapaknya, maka dia tergolong dalam kategori majhulun nasab, orang yang tidak diketahui nasabnya. Karena dia majhulun nasab, maka seandainya ada seseorang yang mengaku saya adalah bapaknya, misalnya, maka diterima ucapan orang tersebut meskipun menurut akal sulit untuk diterima. Ya. Karena dia mengaku sesuatu yang masih belum pasti, bisa jadi dia bukan orang tuanya, bisa jadi dia orang tuanya. Ada kemungkinan dia itu bohong, ada kemungkinan dia itu benar. Maka dalam hal ini memang secara kias tidak sesuai dengan kias. Tapi dalam hal ini para ulama ya lebih mengedepankan atau lebih mendahulukan maslahatnya si lagat ini sendiri daripada melihat kias tersebut. Ya. Karena jika di sana ada orang yang mengaku saya adalah bapaknya misalnya, maka berarti dialah ya, nantinya akan menanggung biaya kehidupan, nafkah serta pendidikan atas anak tersebut. Maka di sini lebih maslahah untuk diterima ucapan orang yang mengaku bahwasanya dia adalah bapak daripada anak yang tidak diketahui statusnya tadi. Ini untuk mengenai masalah lakit. Jadi lakit itu adalah hukumnya adalah anak yang tidak diketahui nasabnya, sehingga kalau ada orang yang mengaku saya adalah bapaknya, maka akuan tersebut diterima karena pengakuan ini adalah menguntungkan untuk lakit itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari segi kias, maka tidak bisa diterima. Karena bisa mungkin kemungkinan orang tadi itu bohong, bisa kemungkinan orang tersebut adalah orang yang jujur, yang bisa diterima perkataannya. Ya. Nah, kiranya cukup sekian kajian kita mengenai masalah lakit ini, karena kajian setelah masalah lakit ini adalah mengenai masalah wadi'ah, dan wadi'ah hukumnya atau pembahasannya sangat panjang. Maka saya cukupkan dengan selesainya pembahasan kita mengenai hukum lakit ini, selesai pula kajian kita atau pertemuan kita pada malam hari ini. Di sini ada pertanyaan yang berasal dari salah seorang pendengar setia kita, yaitu Mas Ahmad. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya bahwasanya dalam kajian Kitabul Buyu' saya pernah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi karena memanfaatkan lemak bangkai untuk dijual. Bagaimana kasus pemanfaatan kotoran yang dimanfaatkan untuk biogas? Sekarang banyak dikonsumsialkan dan dijual gasnya dalam tabung-tabung. Jadi untuk masalah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih seperti yang pernah saya jelaskan, beliau melaknat orang Yahudi karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pemakaian atau mengonsumsi daging babi, mereka menjadikan daging babi atau lemak babi itu dalam bentuk minyak, terus mereka jual, terus hasil daripada penjualan minyak babi tersebut mereka makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang Yahudi yang melakukan hal tersebut. Terus bagaimana dengan pemanfaatan biogas atau pemanfaatan kotoran-kotoran hewan ya? Untuk kotoran-kotoran hewan ya, biogas itu ya, kalau kotoran tersebut adalah kotoran dari binatang, kebanyakan yang dipakai adalah kotoran sapi atau kotoran kambing ya. Sebagaimana saya ketahui, kotoran sapi untuk tahi sapi dan kencing sapi ini masih ada khilaf di antara ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya kotoran dari binatang yang boleh dimakan dagingnya itu suci, tidak najis. Jadi kebanyakan ulama mengatakan kencing dan kotoran dari binatang yang boleh dimakan seperti kambing, unta, dan sapi atau kerbau hukumnya adalah suci. Kalau suci berarti boleh dimanfaatkan dan boleh dijual. Itu adalah madhabnya jumhur ulama dan madhabnya kebanyakan sahabat. Madhabnya ulama Hambali, ulama Hanafi dan ulama Maliki yang mengatakan kotorannya binatang itu najis adalah ulama Syafi'iyah. Terus pertanyaan pertanyaan kedua ini, beliau mengatakan, saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ustadz bahwasanya hal tersebut dilarang dengan dalil innamal khamru wal maisiru ila akhiri rijyun min amali syaitan fajtanibu. Beliau menggarisbawahi bahwa sesuatu yang bersifat kotor atau rijyun tidak boleh dimanfaatkan sehingga haram memanfaatkan dan jualnya. Apa benar demikian? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya untuk kotoran binatang yang boleh dimakan ini terjadi khilaf ya di antara ulama, dan termasuk dalil yang dipegangi oleh para ulama dalam hal ini adalah hadis Arinin ya. Kalau tidak salah hadis bahwasanya di sana ada sekelompok kaum ya datang ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan masuk Islam. Kemudian setelah datang di Madinah mereka terkena sakit panas dan sakit flu atau sakit huma ya, sakit panas, sakit demam. Sehingga demamnya tersebut tidak sembuh-sembuh. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka disuruh untuk minum kencingnya unta, untuk minum kencingnya unta. Kemudian setelah mereka minum kencingnya unta dan minum susunya mereka sembuh. Tetapi mereka kemudian membawa lari unta tersebut dan membunuh pengembalanya. Ala kulli halin, di sini ulama mengambil dalil bahwasanya kencingnya unta, kotorannya unta hukumnya adalah suci dan boleh diminum ya, boleh diminum. Sebagaimana dalam hadis tersebut juga para sahabat seperti Abi Musa al-Asy'ari, beliau ketika itu mau sholat ya, mau sholat dan sholat di atas di tempat yang telah dibuat duduk oleh unta. Jadi beliau itu sholat di tempat bekas-bekas kandangnya unta. Ketika para tabi'in atau orang-orang yang di sekeliling mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, antum kok sholat di sini? Di sini kan bekas tempatnya unta, banyak tai unta. Beliau mengatakan tempat ini adalah suci, tidak ada bedanya antara tempat ini dan tempat yang lain. Ini berarti menandakan bahwasanya kotoran unta hukumnya adalah suci, dan banyak sekali dalil yang mereka sebutkan mengenai sucinya kotoran-kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya, dan ini adalah pendapat jumhur seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini saya tadi saudara Ahmad yang menanyakan saya tadi menyebutkan sahmul masoleh ya. Sahmul masoleh itu adalah untuk honima untuk rampasan perang itu dibagi menjadi lima, dibagi menjadi lima. Seperempat ini diberikan kepada orang Muslim yang ikut perang, dan empat per lima adalah dibagikan kepada orang yang ikut berperang, dan satu per lima adalah dibagi menjadi lima untuk Rasulullah dan keluarganya, dan untuk maslahat muslimin dan untuk yang lainnya. Dan maka yang dimaksud dengan sahul masalah ini adalah seperlima dari seperlima bagian honaim yang dihasilkan dari rampasan perang. Itu ditujukan untuk sahul masalah, diperuntukkan untuk kemaslahatan orang Islam, dan termasuk dalam kategori kemaslahatan orang Islam ini adalah merawat lakit atau merawat anak yang tidak jelas, tidak diketahui orang tuanya, yang butuh untuk diperhatikan. Maka biaya perawatannya diambil dari sahmul masoleh, yaitu diambil dari seperlima dari seperlima bagian dari harta lampasan perang atau dari harta fe' yang dikumpulkan oleh orang Islam. Jadi honimah itu dibagi menjadi seperlima kalau ada rampasan perang gitu ya. Maka dibagi menjadi seperlima, yang 4 per 5 dikasihkan kepada orang yang berperang, dan yang 1 per 5 adalah dibagi menjadi 5 lagi. Satu bagian untuk Rasulullah dan keluarganya, Dhabil Qurba, satu bagian untuk masyarakat muslimin, dan satu bagian lagi untuk Ibnu Sabil. Nah, maka yang dimaksud dengan masoleh, bagian masoleh ini adalah 1 per 5 dari 1 per 5 yang dihasilkan dari rampasan perang tersebut. Ya. Ini adalah jawaban yang saya berikan, mudah-mudahan saudara Ahmad bisa memahami keterangan saya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman nafi'a wa ij'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.